Ku biarkanlah berbicara, urai maksudnya di jiwa, agar mudah ku mengerti segala yang terjadi. Sudah suratan ilahi, ku biarkan penamu hidupku. Kasih yang lama terjalin berderai bagaikan kaca. Oh teman, maafkanlah berbicara, mengurai maksud.